Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih tentang babil haqq wal hasad. Selanjutnya Al-Allamah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan tentang hakikat hasad, hukumnya, dan juga terapi ketika terjangkit dengan penyakit hasad. Qala Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bayan hakikatil hasad wa hukmihi wa ilaji. Penjelasan tentang hakikat hasad, hukumnya, dan terapi mengobati penyakit hasad. Kata beliau, wa'alam annallaha ta'ala idha an'amma ala akhika ni'matan falaka fiha halatan. Ketahuilah sesungguhnya Allah ketika memberikan atau menganugerahkan kenikmatan terhadap saudaramu, sebuah kenikmatan, maka posisi kamu ada dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, antakraha tilka nikmah wa tuhibbu zawalaha. Keadaan yang pertama, kamu membenci nikmat yang diberikan kepada saudaramu tadi. Kamu senang kalau nikmat itu hilang dari saudaramu. Fa hadhil halah tusamma hasadan. Maka keadaan ini, inilah yang dinamakan dengan hasad. Wal hasadu hadduhu qarahatun ni'mah wa hubbu zawaliha minal mun'am alaih. Maka hasad definisinya atau batasannya, kebencian kepada satu kenikmatan yang diberikan pada orang lain dan senang kalau nikmat itu hilang dari orang yang diberi kenikmatan. Ada di sana dua unsur. Yang pertama, karohah. Ya, adanya kebencian kepada nikmat yang diberikan pada orang. Kemudian yang kedua, adanya keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Ini namanya hasad. Wahalatu tsaniyah, sedangkan keadaan yang kedua, alla taqraha wujudaha wala tuhibbu zawalaha walakinnaka tashtahi li nafsika mislaha. Keadaan yang kedua, tidak ada kebencian akan keberadaan nikmat itu pada orang lain. Dan tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Akan tetapi dia tashtahi, dia ingin, ya, untuk dirinya, untuk mendapatkan nikmat semisal yang diberikan orang lain itu. Tentunya di sana ada, tidak ada kebencian terhadap nikmat yang diberikan kepada orang lain, tidak ada keinginan nikmat itu hilang dari orang lain. Tapi dia ingin seperti orang yang diberikan nikmat itu. Ini namanya giftah berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sahih. Naam. Qala musannif rahimahullah. Kata musannif rahimahullah, qultu wa'lam annama ra'aita ahadan atau wa'lam anni ma ra'aitu ahadan haqaqal kalam fi hadza kama yanbaghi wala budda li min kasfihi. Ketahuilah sesungguhnya aku tidak melihat seseorang untuk menerapkan penjelasan ini sebagai mestinya, sebagaimana yang semestinya. Maka harus untuk kita menyingkap lebih jelas lagi. Fa'akun, maka aku katakan, kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, ilam annan nafsa qad jubilat ala hubbir rifah wa hiya la tuhibu an ya'luha jinsuha fa idza 'alaha 'alayha syaqqa 'alayha wa qaratah wa ahabbat zawala dhalika liyaqta sawa wa hadha amrun marquz fi ittiba'. Sesungguhnya yang namanya jiwa, sungguh dia diciptakan, iya, pada asalnya senang kepada rif'ah, ingin lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, makanya ketika ada keinginan ini dituruti, muncul padanya sifat-sifat yang jelek. Di antaranya apa? Hubbud dhuhur. Ingin selalu nampak terdepan. Artinya ingin dipandang oleh yang lainnya. Muncul padanya sifat apa? Hubbud shuhra. Ingin terkenal. Nah, ini ketika ada pada diri seseorang hubbud rifah yang dia turuti. Maka dia dengan sifat ini tidak senang kalau orang yang selevel dengannya, kita artikan jenis itu selevel dengannya, lebih tinggi dibandingkan dirinya. Iya, fa idza 'alaha, kalau ada orang yang selevel dengannya, maka dia merasa berat. Iya, dia merasa berat dan dia tidak menyukai itu. Ya, dia senang kalau hal itu iya tidak ada pada orang yang selevel dengannya. Ya, sehingga tidak ada kesamaan, dia harus lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau istilah dulu, enggak mau jadi nomor dua, maunya nomor satu. Nah, maksudnya bukan berlomba-lomba secara sehat. Kalau dia berlomba secara sehat, artinya apa istilahnya, sportif, iya, secara sehat, nah, bersaing untuk lebih unggul, ini dianjurkan. Tetapi kalau ingin unggulnya, menyingkirkan yang lainnya, pokoknya dia yang pengin lebih dibandingkan yang lain, ini yang tercela. Iya, gak mau jadi nomor dua, maunya nomor satu. Seperti itu. Nah, gak mau sama, maunya lebih unggul darinya. Wa hadza amrun marquz fi ittiba, dan perkara ini iya bercokol pada apa? Tabiat-tabiat nah, seseorang atau pada jiwa tadi. Wa qad rawa Abu Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala salasun la yanju minhunna ahadun aghan wal hasad watiyarah. Wa sa'uhadithukum mal makhraj min dhalik. Idza dhananta fala tahaqqaq wa idza tatayyarta famdi fa idza hasadta fala tabghi. Dan sungguh Abu Hurairah radhiyallahu an pernah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini dikeluarkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah bersabda, tiga perkara yang seseorang tidak selamat dari ketiganya. Yang pertama, dzon, prasangka. Yang dimaksud dzon di sini adalah buruk sangka. Naam. Dan juga yang kedua, hasad, yang disebutkan tadi definisinya di atas oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dan juga Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian yang kedua, tiarah, yaitu anggapan sial dengan suara-suara burung atau dengan warna-warna burung atau dengan keberadaan burung yang dilakukan ini oleh orang Arab jahiliyah dulu. Ya, ini dibahas dalam kitab Tauhid. Dan aku akan ceritakan kepada kalian apa jalan keluar dari hal itu semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhannanta fala tahaqqaq." Kalau kamu menduga, ya, berprasangka, maka jangan langsung memvonis, ya, betulnya. Artinya ini padahal dia dugaan, dibangun penilaian dia dengan dzon, tapi sudah memastikan ini jangan-jangan seperti itu. Nah, dan alama Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah menjelaskan yang namanya dzon, ya, yang namanya dzon ini dikatakan berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, inna ba'dadh-dhanni itsmun, sebagian dzon itu adalah berdosa. Artinya dzon yang masuk kepada su'dzon, buruk sangka, yang di sana tidak ada qara'in, qarinah, seorang boleh diprasangka. Kalau di sana ada prasang, ada qarinah, boleh kita menduga. Naam. Seperti misalnya ada seorang tengah malam bawa tangga, tangga itu didirikan di tembok orang, di dalamnya itu ada suara ayam. Iya, boleh enggak prasangka? Boleh. Artinya dengan makna mencurigai. Ini niatnya mau mencuri. Nah, kalau orang asing, tidak dikenal. Nah, atau sekarang lebih canggih lagi pakai tali. Iya, pakai tali yang punya pengait kemudian dilempar ke sana. Ketika lewat dia pura-pura, sedang apa? Oh, enggak, itu ayam saya ada di pohon itu. Pura-pura. Boleh enggak berprasangka? Boleh. Karena ada korinahnya. Seperti juga contohnya, misal ada seseorang, dia ngakunya salafi, kemudian tapi kok sering misalnya memposting kajian-kajian nisbiyun atau kajian-kajian sururiyun, atau memposting jadwal-jadwal ustad-ustad sururiyun misalnya. Boleh enggak berprasangka? Boleh. Karena ketika itu dia apa, mutaham, tertuduh. Kok aneh, katanya salafi kok tapi mempostingnya kajian-kajian ustad-ustad yang dia hizbi misalnya. Atau tidak dikenal dia salaf atau bukan. Berprasangka boleh enggak? Boleh berprasangka seperti itu. Kenapa? Ada korina. Kok rajin seperti ini? Jangan-jangan cuman hanya ini saja. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau semata-mata prasangka, tidak ada korina, tidak boleh. Iya, kita berprasangka sampai, ya, maka dikatakan idza dhannanta fala tahaqqaq. Kalau kamu berprasangka, maka jangan memvonis atau menyatakan kepastian, mah pasti nih. Ya, pasti ini seperti itu. Misalnya ada misalnya seorang ikhwah misalnya, dia menggonceng wanita berjilbab. Wah, tuh kan kata saya juga apa? Padahal anda prasangka. Padahal ternyata siapa? Kakaknya atau adiknya. Yang belum ngaji lagi diajak untuk taklim. Udah prasangka. Iya, padahal enggak ada korina di sana. Maka dikatakan jangan tahqiq. Bahkan prasangka inilah yang kadang tidak ada apa? Tidak ada hakikatnya. Kalau tidak salah ingat alama Syekh Abdurrahman Nasir Syidi rahimahullah pernah menjelaskan, ya termasuk keburukan akhlak atau juga perkara yang tersebar, yang ini adalah penyakit masyarakat yang membuat perpecahan di kalangan masyarakat adalah prasangka ini. Berprasangka ini. Maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar ketika engkau berprasangka, jangan memastikan. Sampai seperti yang dijelaskan oleh Alama Syekh Muhammad Salim Sin rahimahullah, ada qorinahnya. Ada qorinahnya. Karena sebagian prasangka itu dosa. Atau inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguhnya prasangka itu tidaklah berdasarkan ilmu. Wa idza tatayyarta fandi. Dan apabila muncul kepadamu tatayyur, maka biarkan. Jangan dipedulikan. Wa idza hasadta fala tabghi. Ini syahidnya, kalau kamu timbul hasad maka jangan keji. Jangan keji ketika adanya muncul iri, kepingin nikmat itu ada pada dirinya, jangan dia buat berkeji dengan menginginkan nikmat itu hilang dari orang lain atau benci kalau nikmat itu diberikan kepada orang lain. Yang kadang kita pernah terjangkit seperti itu. Atau biasanya ketika kita disakiti oleh orang-orang yang kita percaya tetapi ternyata khianat misalnya, atau yang lainnya tidak cocok, tidak sepemahaman, dan banyak lagi nanti akan disebutkan asbab-asbab daripada hasad tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa sampaikan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakallahu fikum.